Nisa Rahma Monata. Anakku Tasya, sorry ya tak pinjem ya kata-katanya ya. Matur suwun. Spesial kali ini buat Bendar. Sama-sama lagi Monata, teman yang pertama dari saya, spesial buat Anda. Jerang bercinta, jerang. Barang-barang Monata buat Bendar semuanya ya. Bagai disayat sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa. Bendar semuanya. Tomang manis buat Anda di sini. Juga spesial buat ibu-ibu yang di depan semuanya ya. Monaco. Dikasih tepuk tangannya semuanya buat Monata mana? Terima kasih.